Madzul ghani zulmun. Menunda-nunda membayar hutang dari orang yang mampu membayarnya, zulmun, itu merupakan kezaliman. Wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatbi'. Dan apabila salah seorang di antara kalian termasuk orang-orang yang mampu, maka ikutilah dia. Maka ikutilah. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim. Hadis yang cukup pendek, akan tetapi hadis ini hadis yang sangat banyak membawa faedah, membawa ilmu bagi kita semuanya. Kita lihat apa yang dijelaskan oleh beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, tadhammana hadzal hadithu al-amra bihusnil wafa'i. Hadis yang sudah kita baca tadi mengandung perkara tentang bagusnya seseorang dalam menunaikan kewajibannya, menunaikan hutang tepat waktu. Wa husnil istifa'i wa nahyi an yudad al-amrayn aw ahadihima. Dan dalam hadis yang sudah kita baca tadi juga mengandung bagusnya cara menagih. Ya, disebutkan di situ cara menagih yang baik. Plus ada larangan perkara yang berlawanan dengan dua hal tadi atau kepada salah satunya. Bagus dalam membayar dan bagus dalam menagih. Jadi hadis yang sudah kita baca tadi ada dua sisi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sisi pertama, matul ghani zulmun, itu sisi orang yang memiliki hutang. Kemudian jumlah berikutnya, kalimat berikutnya, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatbi', itu adalah jumlah atau kalimat yang menjelaskan bagusnya cara menagih. Maka di situ terkandung larangan segala sesuatu yang berlawanan dengan dua hal tersebut. Taib, qala rahimahullah, kemudian beliau menjelaskan salah satu dari sisi pertama dari kandungan hadis tersebut. Faqauluhu, maka sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, matlul ghani zulmun, menunda-nundanya membayar hutang orang yang mampu untuk membayar itu merupakan kezaliman. Di sini disebutkan al-ghani, kaya. Iya. Disebutkan apa? Kaya. Insyaallah beliau pun menyebutkan apa yang dimaksud kaya dalam hadis ini. Tadi pun kita menerjemahkannya sebagai orang yang mampu membayar. Padahal arti asal dari al-ghaninya apa? Kaya. Baik, kita lihat. Ai maksudnya kalimat dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, al-mu'asaratu fi ada'il wajibi dhulmun. Maksud dari sabda Rasulullah SAW tersebut adalah susah menunaikan kewajiban yang harus dia tunaikan, ini merupakan kezaliman. Li'annahu tarku liwajibil adli, karena dia sudah meninggalkan kewajiban berbuat adil. Dari sisi mana wajib berbuat adilnya? Qala rahimahullah, beliau melanjutkan, idh alal qadiri al mubadaratu ila ada ima alaihi. Karena bagi orang yang mampu untuk menunaikan kewajiban adalah bersegera untuk melunasinya. Min ghairi an yahuja sahibil haqqi ila talabin au ilha'in. Tanpa mengharuskan menunggu-nunggu orang yang punya piutang, yang punya hak, untuk datang kemudian menagih atau memelas. Kalau sudah jatuh tempo tentunya. Au sikayah, atau bahkan yang punya piutang sampai mengadukannya kepada yang pihak, kepada pihak yang berwajib. Faman fa'ala dzalika ma'a qudratihi 'alal wafa'i fahuwa dzalimun. Maka barang siapa yang melakukan hal yang seperti itu padahal dia mampu untuk melunasinya, maka dia termasuk orang yang zalim. Termasuk orang yang apa? Zalim. Dan ini tentunya dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengklaim bahwa orang tersebut adalah orang yang telah melakukan kriminal, melakukan ya, akhlak yang tidak baik, atau bahkan bisa dilaporkan, ini sesuai dengan sabda Rasul. Ya, itu kriminal. Bentuk apa? Bentuk kriminal. Baik, kemudian beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan kaya dalam hadis yang disebutkan di sini. Qala rahimahullah, wal ghaniyu. Yang dimaksud kaya dalam hadis ini, huwa alladhi indahu mawduja mawjudatun maliyatun yaqdiru biha 'alal wafa'i. Ingat ya, yang dimaksud kaya dalam hadis ini adalah orang yang memiliki kekayaan harta yang cukup untuk melunasi hutangnya. Ya, jadi jangan berdalil dengan hadis ini ya Ketika ditagi, kamu punya uang, kemudian menyebutkan matlul ghani dhulmun, ya. Kemudian antum bantah, oh ini kan harus kaya dulu, kalau sudah kaya baru bayar. Kan kalimatnya al-ghaniyu, tahu gak kamu bahasa Arabnya? Al-ghaniyu artinya apa? Artinya kaya. Saya belum kaya, ada yang lebih kaya lagi, si fulan. Lihat si fulan, rumahnya besar, kalau saya masih ngontrak. Tapi ketika ditagi, dia punya uangnya, punya sesuatu yang bisa membayarkan hutangnya, dia nyebutkan, oh harus kaya dulu. Benar gak? Tidak. Karena Asyik menjelaskan di sini, maksud al-ghani adalah mampu membayarnya. Dia memiliki sesuatu, ketika jatuh tempo ada harta dia yang bisa untuk melunasi hutangnya. Jadi tidak ada alasan, oh harus kaya dulu, kalau kaya tidak bayar baru. Nah, bukan itu ya. Jadi dimaksud al-ghani huwallazi indahu mawjudatun maliyah, adalah orang yang memiliki ya, harta yakdiru biha alal wafa, yang bisa menutupi hutangnya, menutupi kewajibannya. Wa mafhum al hadis, maka kata beliau rahimahullah, difahami dari hadis ini, annal mu'sira la haraja alaihi fit ta'khir. Difahami dari hadis ini bahwa orang yang tidak mampu untuk membayar tidak ada dosa. Orang yang miskin ketika ditagih hutangnya kemudian tidak mampu membayarnya, dia tidak ada dosa. Ya. Menunda bayarannya, afwan, mohon maaf. Ya, ma'al asaf. Mohon maaf sekali, saya belum bisa melunasi saat ini. Saya betul-betul tidak punya sesuatu yang bisa membayarnya. Oh, itu ada sepeda motor, itu kan buat kerja saya. Kalau motornya dijual kemudian dibayarkan hutang, lah saya mau kerja pakai apa? Insya Allah nanti saya bayar. Ini mu'sir, ya. Orang yang miskin tidak mampu membayarnya, ketika mengakhirkan bayarannya, menantikan bayarannya, oh nanti dibayarnya boleh apa tidak, maka tidak berdosa. Ya. Waqad aujaballahu ala sahibul haqqi intidaruhu ilal musirah ilal maisarah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang memiliki piutang untuk menangguhkannya sampai dia mampu untuk membayarnya. Ya. Sampai pada waktu yang luas bagi dia untuk membayarnya. Qala rahimahullah, kemudian beliau menjelaskan kembali, wa nafhamu min hadzal hadis, juga difahami dari hadis yang pendek ini, anna dhulmal mali, bahwa kedzaliman dalam bentuk harta, la yahtassu bi akhdhi malil ghair bi ghairi haqqin, tidak sebatas mengambil harta orang tanpa hak. Yang kita bayangkan, kedzaliman dalam bentuk harta itu apa? Ngambil harta orang. Wah, zalim dia. Ngambil harta orang. Wah, zalim dia. Ngambil harta orang. Kita biasa berbicara seperti itu. Ketika kita punya hutang, mampu membayar, dinanti-nanti, oh engke, engke. Bulan depan, bulan depan. Ya. Padahal dia mampu membayarnya, itu pun sama. Ya. Bal yadkhulu fihi kullu i'tida'in 'ala malil ghair. Kedzaliman dalam bentuk harta itu termasuk segala sesuatu, ya, dalam bentuk menyakiti orang dalam hartanya. Au 'ala haqqihi bi ayyi wajhin yakun. Atau ya, menyakiti hak seseorang dengan bentuk apapun. Nah, qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, faman ghasaba malal ghair, barang siapa yang mengambil harta orang lain tanpa izin, au sarakahu, atau mencurinya, merampoknya, menjamretnya, au jahada haqqan inda ghairihi, atau menahan sesuatu yang merupakan hak orang lain, dititipkan uang, kasihkan ke si fulan, antum tahan, ya, tunggu dulu, saya sudah ketemu dan si fulannya, jangan dikasihkan dulu, nanti saja ditahan-tahan. Au ba'dah, atau dikasih saja separohnya, separohnya nanti, padahal hak orang lain. Au idda'a 'alaihi ma laisa lahu min aslil haqqi aw wasfihi, atau mengaku-ngaku dari harta orang lain, apakah ya, seluruhnya atau sebagian dia sifatkan untuk orang lain atau untuk dia. Au ma'utalahu bihaqqihi min waktin ila akhar, atau dia nanti-nantikan hak orang lain dari waktu yang sudah ditentukan kepada waktu berikutnya. Au ada ilaihi aqalla mimma wujibalahu fi dhimmatihi wasfan au qadran, atau bentuknya dia menunaikan hutang, menunaikan hak, apakah hutang uang atau hutang jasa, tapi dia tunaikan lebih sedikit dari apa yang seharusnya, baik dalam bentuk atau dalam jumlah dia kurang menunaikannya. Fakullu ha'ula zalimuna bihasbi ahwalihim, maka orang-orang yang seperti itu yang sudah tadi disebutkan semuanya adalah merupakan orang zalim sesuai kadar kezalimannya. Nah, kita ya PO, pre-order sekarang banyak seperti itu, ya. Nah, atau tukang bekerja masang ini dan masang itu. Nah, borongan sekian, dia tunaikan memakai barang-barang yang di bawahnya. Dia tunaikan, memang ditunaikan, tapi ya dia kurangi wasfannya, dia kurangi sifat kadar dari apa? Dari yang sudah dijanjikan. Ini semuanya merupakan kezaliman. Dan orangnya disebut orang zalim, orang yang melakukan kriminal. Oleh karena itu, pantas ketika ada PT ini, PT itu, kemudian diperkarakan di pengadilan. Loh, kenapa diperkarakan? Dalam catatan sekian RAB-nya, ya, sudah ditanda tangan kontraknya, bukti di lapangannya kurang dari itu. Dicek ke materialnya, ternyata kurang dari itu. Dilaporkan, pantas? Pantas. Ya. Dituntut, pantas? Pantas. Kenapa? Zulmun. Sebagaimana tadi beliau sampaikan. Ya. Nah. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Ini jumlah yang pertama. Ya, maka beliau menutup penjelasan kalimat Rasul yang pertama ini, wadzulmu dzulumatun yaumal qiyamati ala ahli. Ingat, yang namanya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat nanti bagi para pelakunya. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau beranjak kepada kalimat berikutnya dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah, "Tsumma dzakara fil jumlatil ukhra husnul istifa." Husnul istifa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam kalimat berikutnya adalah husnul istifa. Bagus dalam menagih. Bagus dalam mengingatkan. Bagus dalam mengecek tagihan. Ya. Istilahnya apa ini? Tugas siapa? Biasanya ya debet kolektor atau apa ya. Nah. Ini kalau dari bahasanya bang. Ya. Menagih, orang yang bertugas untuk menagih atau dia sendiri yang menagih. Taib. Kalimat yang keduanya adalah jumlah yang menyebutkan bahwa harusnya seseorang bagus dalam menagih. Qala rahimahullah, wa anna man lahu al-haqqu alaih. Disebutkan di situ bahwa orang yang memiliki hak atas orang lain, an yatba'a sahibahu bima'rufin wa taisirin, hendaknya dia mendatangi dan mengikuti terus orang yang memiliki hak kepada dia itu dengan baik dan mempermudah. Jadi dituntut dua belah pihaknya. Yang berhutang dituntut tepat waktu dalam membayar. Yang menghutangi dituntut untuk apa? Menagih. Dan ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, menagih tapi dengan apa? Baik. Ya. Dan mempermudah dalam tagihannya. La bi iz'ajin wala ta'sirin. Bukan menagihnya dengan cara apa? Mengganggu. Dengan cara apa? Mengganggu. Teror. Ya. Wah, kamu didatangi ke rumah enggak ada telepon, SMS. Ya, nah, titipkan pesan ke tetangganya. Wah, pokoknya ya, rungsing ya, urusannya. Ya. Jangan membuat apa? Orang yang ditagih merasa terganggu. Ya. Wala ta'sir juga jangan mempersulit. Wala yurhiquhu min amrihi usran. Dan juga jangan sampai memberatkan dalam urusan hal tersebut dengan sesusah-susahnya. Baik. Kalau tidak bisa bayar besok, ya, bayarnya harus kayak gini, harus kayak gitu. Tambah ribet pokoknya. Jangan. Justru Rasul SAW menyebutkan dalam hadis ini, ya, harus mempermudah. Wala yamtani'u alaihi idza wajahahu ila jihatin laisa alaihi fiha madharratun wala naqsun. Dan juga jangan sampai dia mempermainkan, ya, apabila sudah bertemu dengan orang tersebut, orang yang memiliki piutang, memiliki hutang, ya. Yang orangnya tidak bisa membayar, memberikan madharat, ya, atau kurang dalam membayarnya. Qala rahimahullah, fa idza ahallahu bihaqqihi ala muliin ay qadirun alal wafa ghairu mumatilin wala mumani'in falyahtallu falyahtal alaihi fa inna hadha min husnil istifa'i wassamahati. Apabila sudah jatuh tempo kepada orang yang memiliki utang, kemudian orang yang punya utang itu mampu untuk membayarnya, nah, tanpa menunda-nunda, tanpa menanti-nanti, nah, maka kita tahu dia, ya, bisa membayarnya. Nah, boleh falyahtal alaihi, maka bisa dipindahkan tagihannya. Ya, bisa dipindahkan tagihannya. Fa inna hadza min husnil istifa wassamaha. Karena, ya, ini termasuk bagus dalam menagih dan, ya, memperluas dalam membayar. Ya. Nah, pindahkan tagihannya. Oh, kalau gitu nggak bisa sekarang, bulan depan. Ya, nanti saya tagih lagi. Bisa bayar separohnya? Oh, tidak bisa. Oh, nggak apa-apa. Ya, tagihannya dipindahkan nanti bulan depan. Walihada dzakarallahu taala al-amrayn fi qawlihi faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa da'un ilaihi bi ihsan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua perkara ini dalam sabda, dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 178. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Ya. Barang siapa, ya, yang memiliki piutang dari saudaranya, apapun bentuknya, maka tagihlah dengan baik. Ya. Juga yang punya hutang, ada un ilahi bi ihsan. Ya. Tunaikan dengan bagus. Fa'amara sahibal haqqi an yatbi'a man 'alaihil haqq bil ma'ruf. Dalam ayat ini Allah menyebutkan bahwa orang yang memiliki piutang, orang yang punya hak, hendaknya dia mendatangi orang yang memiliki hutang itu, ya, dengan baik. Wal mustahsin urfan wa aqlan. Nah, dan baik itu bisa ditinjau dari sisi uruf, di sisi adat, atau secara akal. Ya, jadi menagih dengan baik itu tidak ada bentuk yang khusus. Ya. Nah, kalau sebuah perusahaan mungkin dengan surat, itu bagusnya dengan surat, maka tagihlah dengan apa? Surat. Nah, kalau perorangan cukup dengan SMS, ya, atau via WhatsApp atau telepon, maka kalau cukup seperti itu, ya lakukan. Nah, wa an yu'di man 'alaihi haq bi ihsan. Dan dalam ayat itu juga, ya, Allah memerintahkan orang yang punya hutang seyogianya dia menunaikannya dengan baik, membayar dengan baik. Nah, waqad da'a sallallahu alaihi wasallam liman ittasafa bihadzal wasfil jamil faqala rahimallahu abdan samhan idza ba'a samhan idza ishtara samhan idza qada samhan idza qatada. Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan bagi orang-orang yang punya karakter seperti ini, karakter bagus, punya sifat bagus seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, sifat yang sangat bagus, maka Rasul mendoakan rahimallahu abdan samhan idza ba'a. Semoga Allah Ta'ala merahmati seorang hamba yang dia mudah kalau membeli, samhan idza syara, mudah ketika menjual, samhan idza syara, mudah ketika membeli, samhan idza qada, mudah kalau dia membayar, wasamhan idza qatada, mudah juga kalau menagih. Dalam hadis yang sahih tentunya. Fassamahatu fi mubasharah, fi mubasharati al-muamalah. Maka ya, memiliki kelapangan itu, ya, ketika berhubungan dalam bermuamalah. Ya, wa fil qadha, begitu pun dalam membayar. Wal iqtida, dan dalam menagih. Yurja li sahibiha kullu khairin. Maka diharapkan dari segala pihaknya, ya, memiliki kebaikan. Dini wadun wadunyawi. Baik dari sisi, ya, agama atau sisi dunia. Ya. Lidukhulihi tahta hadhihi da'wah al-mubarakah allati labudda min qabuliha. Karena ini termasuk dari seruan yang membawa berkah ini, seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam, anjuran Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya, ya, ini harus kita apa? Terima. Tentunya harus kita laksanakan. Waqad syuhida dzalika ayyanan. Kemudian beliau melanjutkan, dan sungguh hal yang sudah disebutkan tadi ini telah disaksikan secara kasat mata kita. Fa innaka la tajidu tajiran bihadzal wasfi illa ra'aita Allahu qad sabba 'alaihi rizqa sabba. Ini telah kita saksikan bersama bahwa ketika kita mendapatkan orang yang, ya, kaya raya, dia seorang pedagang, ya, dia memiliki sifat yang seperti ini, sifat bagus. pasti kamu mendapatkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencurahkan kepada dia rezeki yang baik, rezeki yang banyak, ya kan? Nah, kenapa? Ya, gampang kalau beli kesana, salah dikembalikan mudah, ditukar lagi gampang. Iya. Baik. Ngutang temponya sekian hari. Nah, ketika kita ada halangan tinggal telpon minta. Yang penting sebelum waktunya jatuh tempo kita telpon dulu, minta tambahan gampang. Ya, tambahan waktu. Orang-orang yang seperti itu kita saksikan bersama bahwa Allah telah memberikan kepada mereka apa? Rizki yang banyak. Wa anzala atau wa unzila alaihi barakatun. Wa unzila alaihi al-barakatu. Dan diturunkan berkah kepada orang-orang yang seperti itu. Wa aksuhu, dan kita saksikan kebalikannya. Ya. Sahibu al-mu'asarah, orang-orang yang suka mempersulit. Ya. Wa ta'sir, ya, dan susah. Ya, kalau membayar, ya, mempersulit kalau menagih, ya. Wa irhaq al-mu'amilin, ya, dan memaksa, ya, kepada para pekerjanya. Fal jaza min jinsil amal, tentunya balasan itu sesuai dengan perbuatan. Fajaja uttaisir attaisir, tentunya balasan orang yang mempermudah tentunya Allah akan beri kemudahan. Qala rahimahullah, wa idza kana mutilul ghani zulman wajaba ilzamuhu bi ada'il haqqi idza syakahu gharimuhu fa inna fa in ada wa illa ujira uzira hatta yuaddi au yas atau yusmah gharimuhu. Apabila menunda-nunda orang yang mampu membayar merupakan kezaliman, maka kita wajib untuk memberikan penekanan supaya orang tersebut membayar haknya, menunaikan haknya. Nah, kalau memang orang yang punya hak itu sudah apa? Menagih. Contoh misalkan kita, ya, sebagai orang yang ditugaskan untuk menagih hutang, ya, si fulan kaya tapi gak mau bayar, tahu si fulan itu bisa membayarnya hari itu, maka terus ditekan supaya dia bayar. Ya. Fa in adda, kalau dia menunaikan walhamdulillah, wa illa uzira hatta yuaddi. Ya. Dia harus dilaporkan mungkin, diberikan ta'zir, diberikan peringatan sampai dia membayarnya. Ya. Au yasmah gharimuhu, atau memberikan keluasan, ya, kepada yang memiliki hutangnya. Ya. Wa mata tusabbibu fi tagrimi gharimuhu bisababi shikayati fa'alaihi al-gharimu lima ukhidha min malihi. Maka ketika, ya, hutang piutang itu, nah, menyebabkan kemadharatan atau kerugian bagi orang yang memberikan piutang, ya, maka orang yang punya hutang itu berhak, ya, untuk mengambil sebagian harta yang dimiliki oleh orang yang berhutang tadi, ya, dari sebagian hartanya. Li'annahu huwa sabab, karena dialah penyebabnya. Nah, mungkin kalau di kita apa? Disita. Ya. Nah, memang seperti itu. Ya. Dia punya hutang. Nah, dia berkaya-kaya hidupnya. Nah, kemudian jatuh tempo, kemudian disita. Ada yang disita dari hartanya. Nah, memang seperti itu. Ya, karena sebab dia. Taib. Wadalika bighairi haqqin. Nah, maka yang seperti ini, nah, terhitung apa? Tidak benar. Wakadalika kullu man tasabbaba litaghrimi ghairihi fa alaihi adhaman. Dan segala sesuatu, ya, yang menyebabkan seseorang itu terjerumus ke dalam hutang, tidak bisa membayarnya secara zalim, dia gunakan untuk ini, untuk itu, sengaja supaya tidak bisa membayarnya, ya, fa'alaihi dhaman, maka dia harus mengambil jaminan. Baik, kita selesaikan sedikit. Wa hadzal hadits aslun fi babi al hawalah. Ini adalah pokok hadis dalam bab al-hawalah. Nah, hawalah adalah memindahkan kewajiban kepada orang lain. Ya, memindahkan tagihan. Ya, memindahkan tagihan. Nah, wa anna man huwila bihaqqihi ala muli fa'alaihi an yatahawwal wa laisa lahu an yamtani'. Dan di sini disebutkan bahwa orang yang memindahkan tagihan hutang, ya, atas orang yang mampu untuk membayarnya, ya, dia boleh untuk memindahkan tagihannya kepada orang lain. Walaisa lahu an yamtani. Yang punya hutang itu tidak bisa mengelak. Ya, tidak bisa apa? Mengelak. Loh, kemarin yang nagih si fulan. Oh, ini sudah dioper. Ya, tagihannya sudah dioper kepada saya. Nah, sudah dioper kepada saya. Coba tanya si fulan. Betul. Oh, betul. Wah, berarti sekarang yang nagih siapa? Si fulan, bukan si fulan lagi. Nah, mafhumuhu, yang difahami dari hal ini, annahu idza uhila ala ghairi muli falaisa alaihi at-tahawul lima fihi min ad-darar alaihi. Nah, dimafhami dari hadis ini bahwasannya, ya, kalau, ya, dipindahkan tagihan tersebut ala ghairi muli, ya, kepada orang yang mampu, ya, falaisa alaihi at-tahawul, maka tidak boleh juga untuk dipindahkan. Ya. Nah, dia tidak mampu memang, ya. Jangan dioper-oper. Lima fihi min ad-darar alaihi, karena itu bisa termasuk memadaratkan dia. Ya. Wal haqqul ladzi yutahawwalu bi hiya ad-duyun as-sabitah, ya, bidzimam. Dan yang benar yang bisa dipindahkan tagihannya itu adalah, ya, utang-utang yang sudah ditetapkan dengan adanya jaminan, ya, min qarad au tsaman mabi au ghairihima, ya, dari jumlah uang atau harga yang dijual atau selainnya. Wa idza hawalahu 'alal muli fattabi'hu. Apabila ya dipindahkan kepada orang yang tagihannya dipindahkan kepada orang yang memang mampu, ya. Nah, untuk menagihnya, orangnya juga bisa membayarnya, maka ya, buri'at dhimmatu al-muhil. Nah, sudah lepas tangan, ya. Siapa tanggungan dari orang yang ya, harus membayarnya? Wa tahawwal al-haq al-gharim ila man huwila 'alaih. Maka setelah seperti itu, ya, dia bisa membayarnya, kemudian belum jatuh tempo, oh hutang kamu saya pindahkan ya, bulan depan ditagihnya sama si fulan, kamu bisa membayarnya kan? Oh bisa, ya. Tidak mengapa dipindahkan tagihannya. Nah, kepada orang tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah selesai dari hadis yang ke-40. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah masuk waktu isya. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.